harmoni nada-nada yang berbeda di aransemen oleh mereka yang mengerti apa itu musik, dengan bakat menatanya, membuatnya menjadi indah. Maka kita akan mendapatkan satu lagu yang luar biasa, satu lagu yang tak pernah bisa kita lupa, yang mengharu biru rasa, membuat kita menyatu dengan alam. Seakan-akan 1000 orang hanya satu yang ada di sana. Ah, indah sekali. Andai kata saja hidup bagaikan musik, dengan berbagai perilaku kita, temperamen kita, namun bisa menyatu di nada yang berbeda. Menyatu membuat kita jadi satu dan tak terpisah. Tapi diperlukan kebesaran jiwa. Tampaknya kita tidak bisa. Jangan terlalu mudah menyalahkan orang lain, tapi marah jika diri dikritisi. Jangan jadi banci yang hanya berani berteriak tentang keinginannya, tapi tak berani mendengar pendapat orang yang berbeda. Harmoni nada-nada yang berbeda bukan malapetaka, tapi sikap kita yang payah. Itulah persoalannya. Semoga semua kita menjadi paduan suara yang taat pada dirigen. Maka dirigen akan memimpin kita untuk bernada indah. Indonesia yang satu. Bersama saya, Bigman Sirait.